Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada sore hari ini 4 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 9 Mei 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah Asy-Syaikh Al-Allamah Baqiyatus Salaf Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Di dalam risalah beliau yang berjudul Wajibuna Tijahi Wulatil Amri wal Ulama, kewajiban kita terhadap para penguasa dan para ulama. Namun sebelumnya ingin saya nukilkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang semangat yang luar biasa yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam beserta para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum ketika di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan, beliau sibukkan dengan perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuknya. Dan di antara bentuk ibadah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-jihadu fi sabilillah. Beliau alaihi salatu wassalam melaksanakan jihad di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan. Paling tidaknya ada 2 peperangan yang dikerjakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabat beliau yang merupakan pasukan perang yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini ternukil dalam hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dalam nomor hadis yang ke-714. Yang mana Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengatakan ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Ramadan ghazwataini. Kami pernah berperang, kami pernah melaksanakan jihad fi sabilillah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Ramadan pada 2 peperangan. Yang pertama kata beliau yaumu Badrin wal Fathi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Umar bin Al-Khattab, 2 peperangan tersebut yang kami berperang pada peperangan tadi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Ghazwatu Badrin, peperangan Badar, yang dikenal di tengah-tengah ahli sejarah dengan Ghazwah Badrul Kubra, karena Ghazwatul Badr terbagi menjadi 2. Yang dimaksudkan di sini oleh Umar bin Al-Khattab adalah Al-Badr Al-Kubra yang dilakukan tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula yang kedua yang juga terjadi pada 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, yaitu Fathu Makkah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berhasil menaklukkan, menundukkan kota Makkah. Yang mana kota Makkah seperti yang kita ketahui bersama dikelilingi oleh sekian ratus berhala di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka kota Makkah ini adalah tempatnya kaum musyrikin, terkhusus musyrikin Quraisy, untuk beribadah dan untuk menyembah berhala-berhala mereka. Bersamaan dengan itu mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa Ala. Sekitar 360 berhala, 360 patung terdapat di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menundukkan dan menaklukkan kota Mekah ditebanglah atau dihancurkanlah sekian ratus patung yang berada di kota Mekah tersebut, dan kota Mekah menjadi pusat peradaban Islam dan dikuasai kembali oleh kaum muslimin, yang mana dengan peperangan tersebut diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Surah yang telah kita hafalkan bersama. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, yakni kepada kaum muslimin, wal fath, dan dibukalah kota Mekah itu yang awalnya dipenuhi dengan kesyirikan demi kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Yang mana kemenangan tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, mengakibatkan akibat yang sangat positif, dampak yang sangat positif, yaitu berbondong-bondongnya kaum muslimin atau berbondong-bondongnya orang-orang yang berada di luar barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Banyak orang-orang musyrikin yang akhirnya menerima risalah kenabian yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sekian banyak rombongan dari kalangan manusia, dari kalangan musyrikin kuffar, mereka masuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian dijelaskan pula oleh para ahli sejarah bahwasanya di sana ada peperangan ketiga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat bulan Ramadan di sisi beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Ghazwatu Tabuk, peperangan Tabuk. Akan tetapi peperangan Tabuk ini sedikit berbeda dengan perang Badar dan Yaumul Fath. Perbedaannya di sisi mana? Perbedaannya adalah pada perang Badar dan pada Yaumul Fath, Fathu Makkah tahun kedua dan tahun ke-8 Hijriah, peperangan terjadi pada saat bulan Ramadan. Peperangan terjadi dalam kondisi kaum muslimin benar-benar pusatnya peperangan atau puncaknya peperangan benar-benar kaum muslimin di tengah-tengah bulan Ramadan. Akan tetapi pada Ghazwatu Tabuk, peperangan Tabuk sedikit berbeda karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangan Tabuk tersebut, barulah bulan Ramadan tiba. Jadi bukan pada puncak peperangan, bulan Ramadan ada di sisi para sahabat Nabi dan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum ardhahum, akan tetapi pada saat selesai, pada saat selesai dari perang Tabuk tersebut, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau mendapati bulan Ramadan tiba. Jadi pada saat perjalanan pulang dari Ghazwatu Tabuk tersebut. Kemudian apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan di sisi beliau dan di sisi para sahabat beliau adalah Syahrul Jiddi wal Ijtihad, bulannya untuk seorang itu senantiasa bersungguh-sungguh, tidak untuk bermalas-malasan. Yang pertama tadi, beliau alaihi salatu wasalam melakukan dua jihad, dua peperangan besar di bulan Ramadan. Kemudian dari sisi yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan paling tidaknya tiga pasukan perang, tiga syariah pada bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, pasukan perang atau yang lebih dikenal dengan as-syariah, yang dipimpin oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu arda, yang benar-benar diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membunuh seorang yang bernama Saiful Bahr, yang mana Saiful Bahr dan rombongannya pernah mencegah rombongan kaum muslimin yang akan pulang dari negeri Syam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintah Hamzah ibni Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu arda, tepatnya pada tahun pertama setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Al-Madinah, untuk memerangi kelompok tersebut. Kemudian pasukan yang kedua yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 8 Hijriah, tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu, sebuah pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu arda, yang mana Khalid ibn Walid diutus untuk menghancurkan sebuah patung yang kita semua telah mengetahuinya, sebuah patung yang bernama Al-Uzza, sebuah berhala yang disembah oleh musyrikin. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW tidak tinggal diam. Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Al-Uzza. Begitu pula pada pasukan perang yang ketiga yang diutus oleh Nabi SAW juga sama. Pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW mengutus sebuah sariyah, sebuah pasukan perang yang dipimpin oleh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu arda, juga untuk menghancurkan sebuah berhala dari patung-patung yang telah dibuat, atau berhala-berhala yang telah dibuat oleh kaum Nabi Nuh yang telah kita bahas, yang telah disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan para ulama ketika ada di tengah-tengah suatu kaum. Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu arda diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghancurkan sebuah patung, sebuah berhala yang bernama Suwa', karena orang-orang saleh yang ada di sisi kaum Nabi Nuh, seperti yang ada di dalam surat An-Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsan wa ya'uqan wa nasra. Ini adalah nama-nama orang saleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala oleh mereka. Maka khususnya pada tanggal 8 Hijriah, Suwa' diperintahkan untuk dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah tersebut diberikan oleh Nabi kepada pasukan yang dipimpin oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu arda. Jadi tiga pasukan, yang pertama pasukan Hamzah ibn Abdul Muttalib untuk menghadapi Saiful Bahr, yang kedua pasukan Khalid ibn al-Walid untuk menghadapi dan menghancurkan Al-Uzza, dan yang ketiga adalah pasukan Amr ibn al-As yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menghancurkan Suwa'. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Dari kisah yang ringkas ini, ikhwati fillah yarakumullah, terlihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan ini bukan bulan yang penuh dengan malas-malasan, bukan bulan yang penuh dengan istirahat, bukan bulan yang penuh dengan sesuatu yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung kepada kemaksiatan-kemaksiatan, wa'iyadzubillah. Akan tetapi beliau meminta kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum untuk lebih bersemangat ketika menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Inilah hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ketika berada di bulan Ramadan. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan yang telah kita baca dari risalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membacakan apa yang berkaitan dengan keutamaan para ulama, begitu pula kewajiban kita ketika mendengarkan nasihat, perintah dari para ulama dan ulul amr adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Dan as-sam'u wa ta'ah yang ada di sisi kita, yang ada di sisi kaum muslimin terhadap perintah para ulama, terhadap perintah ulatul amr, berkaitan erat dengan al-ma'ruf. Al-ma'ruf yaitu apa-apa yang berkaitan dengan kebaikan dan tidak ada unsur kemaksiatannya kepada sang khalik sedikit pun. Hadis terakhir yang telah kita bacakan sesuai dengan apa yang dinukilkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khalik. Tidak boleh seorang mentaati seorang pun, makhluk pun, seorang makhluk pun. Tidak boleh seorang mentaati seorang makhluk pun ketika dia diperintahkan untuk bermaksiat kepada sang khalik, siapapun dia, semulia apapun, setinggi apapun kedudukan makhluk tersebut. Tidak diperkenankan untuk kita mengorbankan ketaatan kita kepada makhluk tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau dengan menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu berkaitan dengan al-ma'ruf, berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang jauh dari unsur kemaksiatan. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, wa qad ammar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala sariyatin amiran wa amarahum bi ta'atihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah memerintahkan kepada sebuah pasukan perang, sariyah. Kalau kita lihat perbedaan syariah dengan pasukan-pasukan perang yang lainnya. Syariah ini secara bahasa adalah kita'atun minal jaysh, sebahagian kecil dari rombongan besar dari pasukan perang yang ada. Jadi pasukan perang yang ada mungkin sekitar ribuan yang akan melakukan peperangan, yang akan melakukan jihad. Kalau syariah yang diutus oleh Nabi SAW seperti tadi syariahnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, syariahnya Amr ibn al-As dan yang lainnya, paling tidaknya syariah itu terdiri dari 15 orang, paling banyaknya sekitar 300. Ya, ini pasukan perang yang tidak terlalu besar. Itu yang diutus oleh Nabi SAW. Dan setiap Nabi SAW mengutus sebuah pasukan perang, sebuah syariah, pasti beliau akan menentukan seorang amir, seorang pemimpin dari pasukan perang tersebut. Yang mana perkara ini adalah hal yang ma'ruf di dalam syariat Nabi SAW. Jangankan sebuah pasukan perang, ketika seorang melakukan sebuah perjalanan jauh, as-safar, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, apabila mereka melakukan safar, perjalanan tersebut, lebih dari 3 orang, Nabi SAW meminta agar di antara rombongan yang melakukan safar tersebut menunjuk 1 orang, mengangkat 1 orang sebagai amirus safar, pemimpin dari safar tersebut. Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, mengatakan, "Idza kharaja thalathatun," apabila 3 orang dari kalian, bilangan 3 ini tidak menunjukkan al-hasr, tidak menunjukkan batasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya beliau memberikan gambaran, apabila 3 orang atau lebih melakukan sebuah perjalanan, melakukan sebuah safar di tengah-tengah kaum muslimin, ke arah satu kota, ke arah satu daerah, ke arah satu negara, fi safarin, dalam satu perjalanan jauh, fal yu'ammiru ahadahum, hendaknya mereka mengangkat 1 orang dari 3 orang tadi sebagai amir, sebagai pemimpin mereka. Ini yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Sehingga amirus safar haruslah ditaati, sebagaimana amirus syariah, pemimpin dari pasukan perang, juga harus ditaati. Maka ini adalah satu hal yang ma'ruf yang telah diketahui dan telah dikenal di syariat Nabi SAW, bukan satu hal yang baru. 1 orang yang memimpin 2 orang yang lainnya apabila safar tersebut terdiri dari 3 orang, atau tadi 15 orang yang terdiri dalam atau yang ada dalam satu pasukan perang, 15 orang tadi, 1 orang yang memimpin, kemudian dia memiliki 14 orang yang lain yang harus mengikuti dia. Bilangan-bilangan yang kecil, tapi Nabi SAW yang menjadi syahid inti pembahasan di sini, tetaplah beliau SAW membuat 1 aturan, sebuah syariat yang ada unsur as-sam'u wa ta'ah, padahal kecil cakupannya, apalagi sekian ratus juta jiwa yang dipimpin oleh seorang penguasa, sekian ratus juta jiwa yang dipimpin oleh seorang pemerintah muslim. Bagaimana tidak Nabi SAW menanamkan akidah as-sam'u wa ta'ah kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Alaikum bisam'i wa ta'ah, alaikum bisam'i wa ta'ah. Ini cakupannya luas, negara, sekian ratus juta jiwa yang dipertaruhkan nyawanya. Hanya 2 orang, hanya 3 orang, hanya 14 orang, hanya 30 orang, bilangan-bilangan yang kecil. Nabi SAW memerintahkan, taat kalian dengan pemimpin safar tersebut, taat kalian dengan pemimpin pasukan perang tersebut. Karena dengan adanya kepemimpinan ini, dengan adanya wulatul amr, akan tercipta rasa aman, akan tercipta sesuatu yang jauh dari kegaduhan. Nabi SAW dalam menyampaikan syariat beliau, tidaklah beliau mengeluarkan hal tersebut dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini, adanya wulatul amr, adanya pemimpin dalam sebuah safar, adanya wulatul amr, adanya penguasa dalam sebuah negara, pemerintah harus kita taati. Hikmahnya telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam Al-Majmu' jilid yang ke-28. Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah mengatakan, "Walihada ruwiya anna sultana dhillullahi fil ard." Oleh karena itu, telah datang sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya penguasa, wulatul amr, penguasa, pemerintah yang sah, pemerintah muslim yang harus kita taati, telah kita sebutkan apa yang ada dari perincian ini. Pemerintah muslim harus kita taati, berbeda dengan penguasa atau pemerintah yang kafir. Pemerintah yang kafir tidak ditaati oleh seorang muslim, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau hafizahullah wara'ah, yang telah kita bacakan pada pertemuan kemarin. Walihadza ruwiya anna sultana dhillullah fil ard atau dhillullahi fil ard. Oleh karena itu telah datang sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya seorang penguasa, pemerintah yang sah adalah naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini untuk para hambanya. Jadi adanya pemerintah, adanya penguasa itu hakikatnya naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk semua hambanya. Jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin secara khusus, bernaung di bawah naungan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka, yaitu pemerintah. Apa kata pemerintah? Lakukan. Selama tidak ada unsur kemaksiatannya. Pemerintah menyarankan atau memerintahkan untuk lakukan perkara A, lakukan. Pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan perkara B, lakukan. Selama tidak ada unsur kemaksiatannya. Berbeda ketika pemerintah dan penguasa memerintahkan kita, ayo kalian wajib untuk mengikuti pesta demokrasi. Dibahas oleh para ulama, demokrasi ini ada unsur ketaatannya atau tidak? Ternyata para ulama membahas bukan hanya unsur kemaksiatan, ketaatan kemaksiatan yang ada pada demokrasi, bukan hanya unsur ketaatan kemaksiatan yang ada, bahkan kekufuran wal'iyadzubillah yang ada pada pesta demokrasi tersebut. Sehingga as-salafiyun, sehingga ahlu sunnati wal jamaah, sehingga mereka yang dituduh sebagai kaum wahabi, kaum radikalis dan yang seterusnya, tidak ikut serta di dalam pesta demokrasi tersebut. Tapi kok ternyata ada mereka yang berbaju ahlu sunnah, mereka yang mengaku sebagai salafi ikut dalam pesta demokrasi. Perlu ditanyakan akidah mereka, apa yang ada di sisi mereka. Apakah mereka rela dengan demokrasi yang di dalamnya sekian banyak kemudaratan, sekian banyak bentuk kekufuran, disamakan antara si A dengan si B, padahal si A seorang alim, si B seorang jahil, si A muslim, si B kafir, disamakan suaranya, tidak ada perbedaan sedikit pun. Apakah ini bukan bentuk kekufuran? Seorang alim dengan seorang jahil sudah berbeda, apalagi seorang muslim dengan seorang kafir, yang seharusnya seorang muslim lebih didengarkan suaranya, paling tidaknya dia memiliki kualitas suara lebih daripada seorang yang kafir. Tapi yang namanya demokrasi disamakan, disamaratakan antara yang satu dengan yang lainnya. Belum lagi sekian banyak kemudaratan yang ada di dalam perkara tersebut wal'iyadzubillah. Maka ketika pemerintah, penguasa mewajibkan, memerintahkan perkara yang ada unsur kemaksiatannya, kemaksiatan ini, bukan kekufuran, kekufuran lebih-lebih lagi tidak kita taati, kemaksiatan. Memaksa untuk minum khamar wal'iyadzubillah, memaksa untuk tidak sholat wal'iyadzubillah, dan yang lainnya, tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi selama perkara tersebut hanya perkara-perkara duniawi, perkara tersebut tidak ada unsur kemaksiatannya, bahkan masuk kepada perkara yang mubah, mungkin bisa mendatangkan sekian banyak maslahat, manfaat untuk kaum muslimin, ikuti terus. Tidak ada kaitannya ahlu sunnah untuk merongrong kekuasaan mereka, apalagi wal'iyadzubillah berniat untuk mengkudeta, menggulingkan kekuasaan yang ada di sisi pemerintahan yang sah wal'iyadzubillah. Kemudian Syekhul Islam alaihi rahmatullah melanjutkan hikmahnya, wa yuqal, dan dikatakan oleh sebahagian para ulama, ini nukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, situna sanah, 60 tahun min imami jairin, dalam riwayat lain ma'a imamin jairin, 60 tahun yang kita hidup padanya, dikuasai atau dipimpin oleh seorang imam, seorang pemimpin, seorang penguasa yang jahat, jair, zalim, tidak adil, tidak bisa mensejahterakan rakyat-rakyatnya, bahkan cenderung zalim, merampas, menzalimi, dan yang seterusnya. 60 tahun hidup bersama penguasa yang modelnya seperti ini, kemudian kata beliau, aslaha min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun di bawah kepemimpinan yang demikian itu jauh aslah, jauh lebih baik dibandingkan satu malam, lailatin wahidah, dibandingkan satu malam tanpa ada penguasa, tanpa ada pemerintah yang sah yang mengatur sebuah negara, yang mengatur sekian ratus juta rakyat yang ada di dalamnya. 60 tahun bersabar di atas kepemimpinan mereka atau di bawah kepemimpinan mereka yang zalim, yang jair, yang jahat, itu jauh lebih baik dibandingkan satu malam yang tidak ada penguasa di dalamnya. Wa tajribatu, kata beliau, tubayyinu dhalik. Dan waqi', kenyataan yang ada telah membuktikan hal ini. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Mesir? Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin di Libya, di Suriah, negara-negara konflik, yang mana terjadi sebuah masa tanpa ada penguasa di tengah-tengah mereka. Sekian banyak fawdha, kegaduhan, kegelisahan, rasa aman hilang, peluru berdesing di mana-mana, keributan karena tidak ada penguasa. Berbeda dengan 60 tahun yang diibaratkan oleh beliau, menukilkan dari para ulama, 60 tahun, tapi kita bersabar. Insyaallah taala satu saat kita akan menukilkan bagaimana kisah yang dialami oleh para ulama di bawah kekuasaan Al-Hajjaj ibn Yusuf, seorang penguasa yang zalim, pemerintah yang tidak senang dengan para ulama yang ada di bawahnya, para ulama yang menjadi rakyat-rakyatnya. Bahkan sampai sebuah kisah dinukilkan pada masa pemerintahan Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Zalim, dia sengaja mengakhirkan sholat-sholat yang ada, sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, al-fajr. Itu dia sengaja, dia menjadi imam, dia penguasa, dia berhak untuk menjadi imam. Dia sengaja untuk masuk ke dalam sebuah masjid yang di dalamnya kaum muslimin sudah menunggu untuk melaksanakan sholat fajar secara berjamaah. Dia sengaja datang ke masjid tersebut, dalam kondisi matahari telah terbit. Apa tujuannya? Supaya kaum muslimin melaksanakan sholat fajar secara berjamaah keluar dari waktunya. Sengaja. Agar kaum muslimin, targetnya dia apa? Agar kaum muslimin sholat subuh berjamaahnya telat, keluar dari waktu yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang zalim apa lagi? InsyaAllah ta'ala ada waktunya kita akan membahas tentang Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Zalim. Kemudian kata beliau, falwajibu, maka yang wajib bagi kita, ittikhadhul imarati dinan wa qurbatan yataqarrabu biha ilallah. Maka yang wajib, yang telah menjadi kewajiban bagi kita adalah kita mengangkat penguasa yang ada, menghargai pemerintah yang ada, yang haruslah dengan perkara tersebut kita niatkan untuk beribadah, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang telah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita mentaati penguasa yang ada, pemerintah yang ada, bukan karena menjilat mereka, bukan karena menginginkan kekuasaan yang nanti akan mereka bagi-bagikan kepada orang-orang yang selalu patuh dan taat. Tidak, sama sekali. Apa urusan kita dengan ad-dunya? Mali walid dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa urusanku dengan dunia ini? Kita tidak ada target utama untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kursi, mendapatkan sanjungan, pujian, wal'iyadzubillah dari penguasa tersebut, tidak. Walaupun istilahnya kita sudah as-sam'u wa ta'ah, penguasa masih menzalimi kita, tetap as-sam'u wa ta'ah. Sudah as-sam'u wa ta'ah, penguasa merampas harta kita, tetap as-sam'u wa ta'ah. Karena target as-sam'u wa ta'ah yang kita lakukan, mendengar dan taat kepada penguasa, target kita bukan mereka membalas jasa, membalas kebaikan kita, tidak. Ini bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Mau mereka balas, mau tidak mereka balas, tetap as-sam'u wa ta'ah. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun penguasa itu mencambuk punggung-punggung kalian, merampas harta-harta kalian, alaikum bisam'i wa ta'ah, tetap. Karena bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk ibadah yang dengannya kita mengharapkan ganjaran besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dalam rangka menjilat mereka, bukan dalam rangka kita menginginkan kekuasaan agar mereka memberikan kita ini dan itu dari urusan-urusan duniawiyah. Wal'iyadzubillah. Jangan disalahfahami apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah, apa yang dilakukan oleh as-salafiyun ketika mereka mendengar dan taat apa yang ada di sisi penguasa mereka karena tidak. Karenanya satu, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fa inna at-taqarruba ilaihi fiha bi ta'atin wa ta'ati rasulihi min afdalil qurubat. Karena mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintahan yang sah, tidak merongrong kekuasaan mereka, tidak berniat untuk mengkudeta, menggulingkan kekuasaan yang ada di sisi mereka, senantiasa patuh, senantiasa tunduk dari apa yang telah mereka perintahkan, yang telah mereka wajibkan, yang telah mereka buat urusan-urusannya di tengah kaum muslimin, adalah bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Bukan hanya kepada Allah, bahkan mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah memerintahkan hal tersebut. kita bermaksiat kepada Nabi, dosa. فَلِحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati. Kita membuat sakit hati Nabi SAW, kita menjadikan Nabi SAW sebagai bahan cemoohan, bahan candaan, bahan tertawaan. Hati-hati. Kita menyelisihi satu perintah beliau SAW saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita bisa taat, taat, dan taat kepada beliau SAW? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ketaatan bukan hanya kepada Allah, taat juga kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi, hati-hati dari mereka yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an tusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka cobaan atau azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Kemudian kata beliau, wa inna ma yufsidu fiha haluk aktsarun nas libtigha ar-riyasah aw al-mal. Akan tetapi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka telah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ayo mendengar dan taat kepada penguasa, tunduk, jangan melawan. Begitu pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ayo mendengar dan taat, jangan melawan. Apapun mereka perintahkan selama tidak bermaksiat, ikuti. Tidak ada unsur kerugian yang akan kalian dapatkan. Akan tetapi kata beliau, hal ini telah menjadi rusak, hal ini telah menjadi hancur akidah yang ditanamkan oleh Allah, akidah yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin, rusak semuanya. Tidak ada yang mau mendengarkan. Sedikit orang-orang yang mau mendengarkan ujangan Nabi alaikum bisam'i wa ta'a, maunya mereka frontal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini pemerintah sudah zalim, ini pemerintah sudah, terus mendapatkan syubhat-syubhat yang luar biasa dari kaum khawarij dan kaum dawa'ish. Akhirnya mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang ada, mengangkat bendera khilafah setinggi-tingginya, khilafah, khilafah, dan khilafah. Terlebih apa yang ada di sisi Hizbut Tahrir yang walhamdulillah telah dibekukan oleh pemerintah kita. Walhamdulillah, keutamaan yang sangat besar, muwaffaq, telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita masuk kepada unsur politik. Oh, itu karena biarkan. Kita menghukumi secara zahir. Penghukuman kita atau hukum kita kepada penguasa, apa yang telah dilakukan oleh mereka secara zahir, wallahu yatawallas sarair. Ada tujuan-tujuan lain di belakang itu, ada makar-makar lain di belakang itu. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakim nanti di yaumul qiyamah. Akan melihat, kamu telah zalim wahai penguasa, kamu telah zalim wahai pemerintah, telah membekukan kelompok Islam tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia. Dan Hizbut Tahrir perlu diketahui, ikhwati fillah ya ra'akumullah, bukan hanya di Indonesia dibekukan. Di sekian banyak negara telah dibekukan. Kenapa? Karena target mereka mengkudeta pemerintah yang ada, merongrong kekuasaan yang ada, tidak mau mendengar dan taat. Entah apa yang ada di sisi mereka. Sekian banyak syubhat. Ada salah satu dari mereka, anak muda, masih belum kenal urusan dakwah, masih belum keluar dari apa yang mereka sebut sebagai ajaran atau tarbiyah atau yang semisalnya. Baru-baru dilantik, baru dikader, tapi dia sudah menebarkan syubhatnya. Perhatikan kata dia, ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, ini dalil kata dia yang menjadikan gerakan kekhilafahan, tegaknya khilafah terus kita perjuangkan. Apa itu ayatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, idqala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayatnya kata dia. Anak muda masih belum tahu apa-apa, tapi sudah dirongrong kekuasaannya atau sudah dirongrong fikirannya dengan jihad, jihad, jihad, khilafah, khilafah, dan khilafah. Luar biasa. Dan ini viral, tersebar di tengah-tengah anak muda, terlebih para mahasiswa, terlebih para pelajar, terlebih orang-orang yang menginginkan dalam tanda kutip surga dengan jalan pintas, yang ujung-ujungnya nanti masuk kepada mereka pemikiran takfir, takfir, takfir, yang akan mengakibatkan mereka berani untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Ini mulanya. Dicekoki mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mutasyabihat, yang bisa dibawa ke kanan, yang bisa dibawa ke kiri. Ini loh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kalian adalah khalifah. Sehingga apabila di muka bumi ini tidak tegak, tidak terjadi khilafah, berarti kita telah zalim. Kita harus muliakan, kita harus perjuangkan kekhilafahan ini, kata dia. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Yang baru dikader, yang baru dilantik, yang masa tarbiyahnya mungkin masih diperhitungkan sekian tahun, sekian bulan, tapi sudah bersuara bagaimana otak yang ada di kelompok tersebut, yang ada di Hizbut Tahrir, bagaimana pentolan mereka menyebarkan syubhat-syubhat yang diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, telah kita ketahui bersama, Al-Khawarij bukan seperti orang-orang fasik, bukan seperti orang-orang yang mabuk-mabukan, pelaku dosa besar, bukan. Kalau kita mau melihat keadaan orang-orang Khawarij, ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah diingatkan, sudah ditanbih oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keadaan kaum Khawarij. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau? Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Wahai para sahabatku, kalau kalian mendapati salat-salatnya mereka, kalian akan merasa salat-salat yang kalian kerjakan tidak ada apa-apanya. Yahkiru qira'atakum ma'a qira'atihim. Qira'ah-qira'ah Quran kalian akan kalian anggap tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan qira'ah Qurannya mereka. Di sini ada isyarah yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ahlul ibadah. Ini yang harus kita garis bawahi. Ahlul ibadah, bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang fasik yang di hadapan Nabi tersenyum, di luar majelis Nabi mereka tertawa. Kemudian orang-orang fasik yang dikenal dengan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kezaliman demi kezaliman, kemaksiatan demi kemaksiatan, kekufuran demi kekufuran, wal'iyadzu billah, bukan ahlul ibadah. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Ini sekelas para sahabat, jangankan kita. Para sahabat dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, salatnya para sahabat enggak ada apa-apanya dengan salatnya kaum Khawarij. Qiraah Qur'annya para sahabat tidak ada apa-apanya dengan qiraah Qur'annya Khawarij. Luar biasa, mereka mujtahidun, orang-orang yang rajin dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu poinnya yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Ibn Baz, begitu pula sebelumnya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, murid beliau Ibn Al-Qayyim alaihi ma rahmatullah, satu kekurangan yang ada di sisi mereka, at-tanattu'u wal ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi sebuah permasalahan. Berlebih-lebihan, ini penyakitnya mereka di sini, sumber iskal, sumber permasalahan yang ada di sisi mereka, at-tanattu'u wal ghulu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam sabda beliau alaihi salatu wasallam yang sahih, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Begitu pula sabda Nabi SAW yang lainnya memperingatkan, mentahzir umat ini dari sikap ghulu, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Penguasa yang tidak ada dosa kepada mereka dengan satu ayat dikafirkan. Masyarakat sipil yang melakukan dosa besar, wal'iyadzubillah minum khamar, wal'iyadzubillah berzina, wal'iyadzubillah mencuri, kafir. Berlebih-lebihan. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mau adil, tidak mau insaf. Ini kenapa mereka keluar dari jalur al-haq. Kenapa mereka keluar dari jalurnya Nabi SAW. Sementara Nabi tidak memiliki sikap ghulu. Sementara Nabi tidak memiliki sikap tanattu', apalagi dalam menyikapi pelaku dosa besar. Sekian banyak kisah yang telah kita sebutkan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memaafkan para sahabat beliau yang melakukan dosa-dosa besar, telah menyampaikan bahwasanya mereka pelaku dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk memaafkan mereka, mengampuni mereka, diampuni mereka. Tapi kaum Khawarij tidak. Satu kata untuk mereka para pelaku dosa besar, annar. Kaku, terlalu berlebih-lebihan, terlalu ghulu, ini penyakit mereka. Kesalahan mereka di sini. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sifat kaum Khawarij, yang mana mereka memiliki sifat ghulu, yang mana sholat mereka jauh lebih baik daripada sholatnya sahabat, bacaan Quran mereka jauh lebih baik daripada bacaan Qurannya sahabat. Nabi SAW mengatakan, yamruquna minal Islam, hakikatnya mereka telah keluar dari Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya sebuah busur panah dari buruannya, tembus. Sebuah busur panah kalau akan menembus hewan buruannya akan tembus sampai sisi lain dari perut hewan buruan tersebut, tembus keluar dari Islam. Mereka telah keluar dari jalurnya Nabi, mereka telah keluar dari jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari pemahamannya para sahabat. Bagaimana tidak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, sebelumnya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ardhah, yang dikatakan oleh Nabi Uthmanu fil jannah, Aliun fil jannah. Apa mereka sikapi? Dibunuh Uthman ibn Affan, dibunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kafiran. Umar kafir, Ali kafir. Tanattu, ghulu, berlebih-lebihan. Bagaimana mereka mau disebut sebagai orang yang mengikuti jalurnya Nabi? Nabi mengatakan Uthman fil jannah, mereka katakan Uthman finnar. Nabi katakan Ali fil jannah, mereka katakan Ali finnar. Nabi SAW mengatakan as-sam'u wat-ta'ah, mereka mengatakan jangan as-sam'u wat-ta'ah. Bagaimana bisa disebut mereka sebagai orang-orang yang mengikuti jalur al-haq, jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka wadih, jelas ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan yamrukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam sebagaimana sebuah busur panah keluar dari hewan buruannya. La in adraktuhum, kalau aku bertemu dengan mereka, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak menemui zamannya Khawarij, takut hanya satu orang pentolannya Dzul Khuwaisirah yang menghardik Nabi di hadapan para sahabat yang lainnya. I'dil ya Muhammad, mengangkat suara. Itu pun Nabi alaihi salatu wasallam masih sabar, tidak diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mau langsung dipenggal bisa, tapi ada hikmah di balik itu. La in adraktuhum, kalau aku mendapati kaum Khawarij di hadapan kedua mataku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la qutulannahum qatla 'ad, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah telah memerangi kaum 'ad, akan dibinasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi belum ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tahu di masa yang akan datang, karena beliau adalah seorang nabi yang telah mengetahui apa yang akan terjadi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah risalah nubuwah, tanda-tanda kenabian, alamatun nubuwah yang ada di sisi beliau alaihi salatu wasallam. Fa innahu aina malaqitumuhum, di manapun kalian mendapati mereka, faqtuluhum, maka binasakanlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, karena kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika kita berhasil membinasakan dan membunuh mereka, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ajr, balasan, ganjaran bagi orang-orang yang telah membinasakan mereka tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, kita tidak membahas di zaman sekarang apakah darahnya kaum Khawarij halal untuk kita tumpahkan atau tidak. Ini tidak menjadi pembahasan kita karena sudah sangat wadih dan sudah sangat jelas. Apabila kita menumpahkan darahnya kaum Khawarij, kita akan berurusan dengan hukum yang khususnya ada di negara kita. Dan ini akan mendatangkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Dan Nabi SAW tidak menganjurkan kita untuk melakukan hal tersebut. Artinya melakukan sebuah hal yang mendatangkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Karena apabila kita dihadapkan dengan dua kemudaratan, ambillah yang paling ringan, seperti yang telah kita baca dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dua kemudaratan yang ada, ambillah yang paling ringan. Kita menyerang mereka, membinasakan mereka, membunuh mereka, akan mendatangkan kemudaratan jauh lebih besar. Tapi kita sabar, tidak berperang dengan mereka, tidak membinasakan mereka, serahkan kepada ahlinya dan serahkan kepada penguasa bagaimana menyikapi mereka. Kita hanya membantah dan meluruskan pola pikir dan akidah busuk yang ada di sisi mereka. Jauh kemudaratannya lebih baik, dan ini yang kita ambil. Karena kalau kita mau memerangi, kita bukan penguasa. Kita mau membinasakan, kita bukan penguasa. Kenapa Nabi mau membinasakan mereka? Mau membunuh mereka seperti Allah memerangi kaum 'Ad? Karena Nabi SAW khalifatul muslimin. Beliau SAW pemimpin kaum muslimin, berhak. Kita siapa mau memerangi kaum Khawarij? Kita tidak punya hak. Yang punya hak adalah penguasa dan pemerintah. Kalau pemerintah diam, ya kita diam. Kita tidak mendahului mereka. hafizahumullah wa rahahu. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang Nabi SAW sebutkan ajr, pahala bagi mereka-mereka yang bisa membinasakan kaum khawarij, ini ditujukan kepada penguasa dan pemerintah. Maka kita sangat mendukung apabila para penguasa, para pemerintah kita mencoba untuk mendiskreditkan mereka, membatasi apa-apa yang ada di sisi mereka. Tapi ketahuilah, bagaimanapun mereka disikapi oleh penguasa dan pemerintah yang ada di penjara atau yang semisalnya, selama pola pikir mereka masih tersebar di mana-mana, pondok pesantren, markaz mereka masih diizinkan berdiri dan beroperasi, maka pemahaman kaum khawarij tidak akan bisa hilang dari negeri yang tercinta ini. Tujuannya mereka, atau targetnya, mereka akan tetap menjadi satu kelompok yang berjaya. Terlebih mereka akan mendapatkan sokongan-sokongan dari luar, ad-dawa'ish dan yang seterusnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan mereka jauh-jauh hari. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas mentahdzir, memperingatkan umat ini dari jeleknya akidah yang ada di sisi mereka. Yamruquna minal Islam, yamruquna minal Islam, mereka telah keluar dari Islam. Ikhwati fillah yarakumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, waqad ammara sallallahu alaihi wasallam ala sariyatin. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengutus seorang atau sebuah pasukan perang dan menjadikannya sebagai sebuah pasukan yang memiliki amir, sebuah pasukan yang memiliki pemimpin. Wa amarahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka bita'atihi, untuk mentaati penguasa atau pemimpin pasukan perang tersebut. Fa kharaja wa sara bihim tsumma qal. Maka ada suatu kisah. Suatu kisah ini dialami oleh seorang pemimpin pasukan perang yang telah ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan Al-Ansor. Sengaja namanya tidak disebutkan dan tidak dinukilkan oleh para ahli sejarah, karena kisahnya akan kita baca sedikit menyudutkan beliau. Beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor, Al-Ansari, sebagai pemimpin, amir dari syariah pasukan perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah perjalanan, pemimpin tersebut, pemimpin dari pasukan perang tadi, mengatakan kepada para bawahannya, "Alaisa amarakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian semua untuk taat kepadaku? Ini katanya amir, katanya amir as-sariyah, katanya pemimpin dari pasukan perang yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qalu bala, maka mereka mengatakan benar, kami diperintah oleh Nabi untuk taat kepada perintah dan aturanmu. Qala, kemudian dia perintahkan kepada pasukan yang ada di bawahnya, fajma'u li hataban, kalau memang demikian maka tolong kalian kumpulkan hatab. Hatab itu kayu bakar. Kalian kumpulkan kayu bakar untukku. Fajama'u, karena mereka taat kepada penguasa tersebut, kepada pemimpin pasukan perang tadi, yang mereka kumpulkan hatab, kayu bakar yang ada di sekeliling mereka. Faqala, kemudian pemimpin pasukan tadi mengatakan, auqidu naran, sudah terkumpul kayu bakarnya banyak, auqidu naran, tolong hidupkan api, nyalakan api, bakar kayu bakar tersebut, buatlah api unggun. Fa'uqaduha, maka mereka taat. Sampai di sini tidak ada unsur kemaksiatannya. Mengumpulkan kayu bakar, urusan duniawi. Menyalakan api, urusan duniawi. Ada apa mau diselisihi? Ada apa mau dimaksiati? Tidak ada urusan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mereka taat. Nyalakan api. Nyala api besar sudah, membara. Kemudian dia mengatakan, pemimpin tadi Al-Ansari, udkhuluha radhiyallahu taala anhu arda, kalian semua anggota pasukan ini, masuk kalian semua ke dalam api tersebut, diperintahkan untuk membunuh diri-diri mereka semuanya. Jadi pemimpin pasukan yang memerintahkan, pemimpin pasukan amir syariah yang memerintahkan, ayo kalian semua masuk ke dalam api itu, bunuh diri-diri kalian. Nah, di sini mereka mulai bingung. Ai idkhulu finnar, udkhulu finnar, masuklah kalian ke dalam api yang telah kalian buat. Maka mereka fi hayarah, mereka bingung ini, pasukan ini bingung. Fatasyawaru fi ma bainahum kaifa yadkhuluna an-nar. Salah satu dari mereka mengatakan kepada yang lain, masa iya kita harus masuk ke dalam api? Masa iya kita harus membunuh diri-diri kita? Yang lainnya menimpali, iya kita ini harus mentaati amir ini, mentaati pemimpin ini, karena dia yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Sibuk mereka, saling berdiskusi, saling yatasyawaru. Mereka bermusyawarah, bagaimana? Mau taat atau tidak? Taat atau tidak? Faqad amarahum Rasul SAW bita'ati amirihim. Di benak-benak mereka, berat untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena Nabi SAW telah memberikan pesan kepada mereka, kalian harus taat, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat apapun yang diucapkan, apapun yang diperintahkan oleh amir ini, oleh pemimpin kalian ini. Walakin hal yuti'unahu fi dukhulin nar. Tapi pertanyaannya, apakah mereka wajib untuk mentaati ungkapan, mentaati perintah sang pemimpin ketika pemimpin tersebut meminta mereka untuk bunuh diri, masuk ke dalam api? Apa demikian harus juga ditaati? Tarawadu fi ma bainahum. Akhirnya mereka berdiskusi, bermusyawarah. Faqala hudzaquhum. Maka orang yang cerdas, yang berpikir jernih di tengah-tengah mereka mengatakan kepada yang lainnya, tahan dulu. Jangan kita dengarkan, jangan kita taati perintah dari pemimpin kita ini. Kemudian dia mengatakan, fararna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Ainahnu ma ata'na ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa li ajli al-firar minan nar, fa kaifa nadkhulun nar? Kita ini semua berislam, mulai dibuka pemikirannya oleh salah seorang dari mereka. Ini selain dari pemimpin. Pemimpin tadi tetap memerintahkan, ayo kalian semua masuk ke dalam an-nar, bunuh diri-diri kalian. Tapi orang yang paling cerdas di tengah-tengah mereka mengatakan, bukankah kita masuk ke dalam Islam? Kita menjawab ajaran Nabi SAW, mengikuti perintah-perintah beliau, tunduk kepada Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah tujuan kita masuk ke dalam Islam agar terhindar dari api neraka? Bukankah itu tujuan kita? Kita tidak mau tetap menyembah berhala. Kita tidak mau menyembah sekutu-sekutu atau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut an-nar. Kita takut azab api neraka. Lah terus kenapa kita harus tunduk kepada perintah seorang pemimpin yang akan mengazab diri kita? Mulai berpikir mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengikuti untuk sementara, tidak mengikuti perintah pemimpin tersebut. Mereka semua sepakat. Karena itu tadi terbuka pemikiran mereka, dicerahkan oleh satu ucapan, bukankah kita masuk ke dalam Islam untuk terhindar dari azab neraka, untuk terhindar dari panasnya api neraka? Lah terus kenapa kita sudah muslimin, kita sudah mengaku sebagai umat Nabi SAW, kok iya kita mau masuk ke dalam an-nar? Apa benar demikian ini? Akhirnya mereka semua menahan diri dan kembali kepada Nabi SAW. Falamma raja'u ila Rasul SAW wa akhbaruh, maka mereka kembali kepada Nabi dan mengkhabarkan apa yang ada dan terjadi di tengah-tengah mereka. Qal, Nabi SAW mengatakan, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Benar apa yang telah kalian kerjakan. Sungguh benar apa yang telah kalian kerjakan. Tidak mentaati perintah tersebut. Kalau kalian masuk ke dalam api, masuk ke dalam an-nar yang telah kalian buat sendiri, demi Allah, ma kharaju minha ila yaumil qiyamah, kalian tidak akan bisa keluar dari api tersebut sampai hari kiamat. Akhirnya wafat di situ, mati di tengah panasnya api, bunuh diri mereka. Artinya mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian bunuh diri-diri kalian, sayangi diri-diri kalian, jangan lemparkan diri-diri kalian kepada satu hal yang membinasakan. Jelas ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah pemimpin tersebut menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, at-ta'atu fil ma'ruf. Ketahuilah bahwasanya ketaatan kalian kepada pemimpin syariah, dan ini bisa kita kiaskan kepada pemimpin walatul amr, pemimpin negara, presiden atau pemimpin wilayah, wali kota, gubernur dan yang seterusnya, at-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan kita kepada mereka dalam hal-hal kebaikan. bukan dalam hal yang mengandung kemaksiatan yang menyelisihi ayat-ayat Allah, yang menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-4340. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan menta'liq, mengomentari hadis yang beliau nukilkan ini, falaisatit ta'atu fil ma'siyah. Ketahuilah bahwasanya ketaatan kita kepada walatul amr, begitu pula ketaatan kita kepada para ulama, bukan dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Selama perkaranya kemaksiatan, mau ulama sealim apapun, mau walatul amr setinggi apapun kedudukannya, tidak bisa kita taati. Mohon maaf. Karena ini aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya yang berada di atas kepala kita, yang harus kita junjung tinggi. Sementara perintah, bujangan, nasihat seorang alim keluar dari Al-Quran, keluar dari As-Sunnah, mohon maaf. Perintah, anjuran dari seorang penguasa keluar dari Al-Quran, keluar dari As-Sunnah, mohon maaf. Falaisatit ta'atu fil ma'siyah, ketaatan kita kepada mereka bukan kemaksiatan, bukan dalam rangka atau bukan dalam perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan, wal'iyadu billah. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam, dan maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita, anna ta'atal umara, ketaatan kita kepada para penguasa, innama takunu idza lam ya'muru bima'siyatin, ketaatan kita kepada para penguasa, kepada para pemerintah, berkaitan apabila perintah mereka tidak ada kemaksiatannya. Tapi ketika mereka memerintahkan kepada hal yang bermaksiat kepada Allah, kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, penguasa, jangan terlalu tinggi penguasa, bos di kantor memerintahkan kita untuk ehlikil lihya, potong jenggotmu, abadan tidak boleh kita mau, tidak boleh kita tunduk dengan perintah itu. Bukan bos yang memberikan nafkah kita, bukan bos yang memberikan makanan kita, bukan bos yang memberikan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin rezeki kita. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yakini, yakini Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikan dengan perkara yang jauh lebih baik. Ini unsur kemaksiatan. Ada seorang petinggi, seorang bos memimpin perusahaan memerintahkan kita untuk mencukur jenggot. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Saya tidak bisa. Saya diterima di sini tetap bekerja alhamdulillah, tidak bisa. Ya sudah, saya keluar baik-baik. Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung rezeki saya. Itu sikap muslim yang benar. Pegang erat syariat Allah, pegang erat syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan mau mengorbankan syariat Allah, jangan mau mengorbankan syariat Nabi demi sekian juta, di sekian miliar misalkan, wal'iyadzu billah, godaan-godaan duniawi. Jangan. Jangan bisa kita korbankan syariat yang telah kita kenal ini, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan kita, dengan perkara-perkara yang kecil dari urusan ad-dunia, apalagi perkara itu akan menjadi perkara yang fana, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, insyaallah taala akan kita lanjutkan apa yang jadi pembahasan dan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.